pagi. Tua muda semua lari pagi. Dan sangat digemari lari pagi. Memang baik sekali lari pagi. Untuk bina jasmani satu dua. Pagi. Tua muda semua lari pagi.